ila ardil adu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari membawa Al-Quran safar ke negeri musuh. Jelas sisi pendalilan hadis ini, ya, bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk melakukan safar ke negeri musuh dengan membawa Al-Quran. Ya. Ini ketika dikhawatirkan Al-Quran akan jatuh ke tangan mereka. Karena jika jatuh ke tangan mereka, maka mereka akan menghinakan Al-Quran, merendahkan Al-Quran, melecehkan Al-Quran. Waliyadu billah. Kemudian wa yahrumu bai'ul mushafi minadh-dhimmi. Paragraf selanjutnya, kata beliau, diharamkan membeli mushaf dari orang kafir dhimmi. Kafir dhimmi adalah kafir yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin, di negeri kaum muslimin, yang kemudian mereka membayar upeti kepada pemerintah kaum muslimin. Dalam cetakan yang lain disebutkan yahrumu bai'ul mushafi lidzimmi. Diharamkan menjual mushaf kepada kafir dzimmi. Namun nampaknya yang benar adalah minadzimmi. Yahrumu bai'ul mushafi minadh-dhimmi. Diharamkan membeli mushaf dari kafir dhimmi. Fa in ba'ahu, kalau kafir dhimmi ini menjual mushaf, ya. Fa fi sihhatil bai' qawlan lisyafi'i. Maka hukum jual belinya sah atau tidak, ya. Ada dua pendapat dari al-imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Asahhuhuma la yasih. Pendapat yang paling sahih dari kedua pendapat al-imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala adalah la yasih, tidak sah jual belinya. Jual beli mushaf antara muslim dengan kafir, ya, tidak sah. Wa tsani yasih. Pendapat kedua dikatakan yasih, sah. Wa yu'maru fil hali bi izalati milkihi anhu. Namun di saat itu juga diperintahkan untuk menghilangkan kepemilikan mushaf dari kafir dhimmi ini. Taib, al-muhim ada dua pendapat. Ada yang mengatakan tidak sah, ada yang mengatakan sah. Dan yang paling sahih dari pendapat al-imam Syafi'i rahimahullahu taala adalah pendapat la yasih, yang menunjukkan tidak sahnya jual beli mushaf antara muslim dengan kafir. Kemudian masalah berikutnya, paragraf selanjutnya, wa yumna'ul majnunu was-sabiyyu alladhi la yumayyiz min hamlil mushaf makhafata min intihaki hurmatihi wa hadzal man'u wajibun 'alal waliyyi wa ghairihi mimman yarahu yata'arradu li hamlihi. Kata beliau rahimahullahu taala, wa yumna'ul majnun was-sabi alladhi la yumayyiz min hamlil mushaf, dilarang orang yang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz, anak kecil yang belum sampai pada usia tamyiz, dilarang min hamlil mushaf, dari membawa mushaf. Kenapa dilarang? Makhafata min intihaki hurmatihi, khawatir akan melanggar kehormatan Al-Quran. Khawatir Al-Quran akan dibanting oleh dia misalkan, atau dilempar, atau diduduki, atau yang semisalnya. Ya, namanya anak kecil, gak paham, gak ngerti, belum memayis. Nah, yang namanya orang gila, ya, gak berakal. Nah, maka dilarang orang gila dan anak kecil yang belum memayis, ya, untuk membawa mushaf, khawatir akan melanggar kehormatan Al-Quran. Wa hadzal man'u wajibun 'alal wali wa ghairihi, dan larangan ini hukumnya wajib, wajib bagi wali dan yang selain wali. Mimman yarahu yata'arradu li hamlihi, wajib bagi wali dan selain wali dari orang-orang yang melihat anak kecil atau orang gila itu, nah, yang mau membawa mushaf. Nah, wajib bagi wali atau orang yang melihat, nah, anak kecil atau orang gila yang mau membawa mushaf, ya, untuk melarangnya karena khawatir akan melanggar kehormatan Al-Quran. Baik. Ini menunjukkan bahwasannya kita sangat dianjurkan untuk memperhatikan Al-Quran, ya, di mana kita menyimpannya. Ya. Jangan sampai kita menyimpan di tempat yang mungkin sangat mudah diambil oleh anak kecil, ya, yang kemudian pada akhirnya Al-Quran tersebut mungkin, ya, disobek-sobek, ya, nah, atau dibanting, dilempar, atau yang semisalnya. Baik, selesai dari pasal yang keempat. Beliau dalam pasal yang keempat ini membahas tiga masalah, ya. Yang pertama tentang hukum membawa mushaf safar ke negeri musuh, ke negeri kafir. Hukumnya dilarang apabila dikhawatirkan mushaf tersebut akan jatuh ke tangan mereka. Permasalahan kedua, beliau menyebutkan masalah hukum jual beli mushaf, ya, dari kafir dhimmi. Ya. Ada dua pendapat dalam masalah ini. Ada pendapat ia mengatakan tidak sah, dan ada yang mengatakan pendapat tidak sah. Ya. Kemudian masalah yang ketiga tentang naam hukum orang gila atau anak kecil yang membawa mushaf, hendaknya dilarang, tidak diizinkan, khawatir akan melanggar kehormatan Al-Quran, khawatir akan merendahkan Al-Quran. Baik, kita lanjut pada pasal yang berikutnya. Faslun, pasal yang kelima. Yahrumu 'alal muhditsi mashul mushafi wa hamlihi. Yahrumu 'alal muhditsi mashul mushafi wa hamluhu. Haram bagi orang yang berhadats untuk memegang mushaf dan membawa mushaf. Sawa'un hamalahu bi'ilaqatihi aw bighairiha. Sama saja dia membawa mushaf tersebut bi'ilaqatihi, dengan kantongnya atau sarungnya, aw bighairiha, atau dengan yang lainnya. Kalau sekarang mungkin dengan tasnya. Wasawa'un massa nafsal maktub awil hawasyia awil jilda. Dan sama saja dia menyentuh tulisan-tulisan itu secara langsung, tulisan Al-Quran, ayat Al-Quran dari mushaf, awil hawasyi, atau menyentuh bagian pinggir mushaf yang tidak ada tulisannya, bagian putih yang tidak ada tulisannya, awil jild, atau memegang kulit sampul Al-Quran. Wa yahrumu masl kharitati wal ghilafi wasunduqi idza kana fihinna al mushaf. Dan haram juga bagi orang yang berhadas untuk memegang kharitah, peta, atau yang semisalnya, wal ghilaf, dan juga sampul, wasunduk, dan juga kotak, apabila di dalamnya terdapat mushaf. Haram memegang kharitahnya, memegang ghilafnya, sunduknya, atau tasnya, apabila di dalamnya ada mushaf. Hadza huwal madhhabul mukhtar. Kemudian kata beliau, ini madhab yang dipilih. Dari madhab, apa madhabnya beliau? Asy-Syafi'i. Wa qila la tahrumu hadhihi thalathatu wa huwa dha'if. Dan ada yang berpendapat dari madhab Syafi'i juga, la tahrum hadhihi thalathatu, tidak haram tiga perkara ini. Tidak haram tiga perkara ini. Wa huwa dha'if, dan ini pendapat yang lemah kata beliau. Kemudian walau kutibal Qur'anu fi lauhin fa hukmuhu hukmul mushaf. Dan apabila Al-Qur'an ditulis di papan, maka hukumnya papan tersebut sama dengan hukum mushaf, enggak boleh disentuh. Enggak boleh dibawa oleh orang yang berhadas. Sawa'un qallal maktub aw katsura, sama saja yang tertulis di situ, ayat di situ sedikit, aw katsura, atau banyak, satu ayat atau dua ayat atau banyak. Hatta law kana ba'du ayatin kutiba lidirasati, sampai-sampai apabila sebagian ayat ditulis untuk dirasah, untuk pelajaran, ditulis di papan tulis, haruma mashul lauh, maka haram mengusap atau memegang papan tulis tersebut ketika berhadas. Baik, ini madhab beliau rahimahullahu ta'ala, dari madhab Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dari madhab Syafi'iyah. Permasalahan memegang mushaf bagi yang berhadas, ini permasalahan yang khilafiyah, yang para ulama berselisih dalam permasalahan tersebut. Nah, sebagian para ulama, bahkan mayoritas para ulama, ya, berpendapat tidak boleh memegang mushaf bagi yang berhadas, sama saja hadas besar atau hadas kecil. Ya. Baik, dan perhatikan di sini ada dua masalah ya, memegang sama membawa. Nah, sekarang kita bahas yang memegang dulu. Ya, memegang mushaf. Baik. Mayoritas para ulama berpendapat enggak boleh orang yang berhadas, baik hadas besar atau hadas kecil, untuk memegang mushaf. Nah, ada juga yang berpendapat jika dia berhadas kecil masih boleh memegang mushaf. Adapun yang tidak boleh secara mutlak adalah yang berhadas besar. Dan ini pendapatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau membolehkan memegang mushaf kalau hadasnya hadas kecil. Nah, al-muhim, sama saja hadasnya hadas besar atau hadas kecil, ya, mayoritas para ulama berpendapat tidak boleh memegang mushaf bagi yang berhadas. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, dan yang lainnya dari para ulama. Mereka berdalil dengan hadis la yamussul Quran illa tahir, tidak memegang Al-Quran kecuali orang yang suci. Nah, juga mereka berdalil dengan ayat Al-Quran la yamussuhu illal mutahharun, tidak memegangnya kecuali al-mutahharun, orang-orang yang disucikan. Dan dalil-dalil yang lain. Namun dalil yang kuatnya adalah tadi. Kemudian, sebagian para ulama yang lain berpendapat boleh. Boleh orang yang berhadas, sama saja berhadas kecil atau berhadas besar, untuk memegang mushaf, memegang Al-Quran. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Tamamul Minnah, ya. Dan juga Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Nah, adapun para imam di antaranya al-Imam Abu Hanifah, ya, rahimahullahu taala. Demikian pula Dawud Adz-Dzahiri, ya, rahimahullahu taala, dan yang lainnya. Dan ini yang dirojihkan juga oleh Syekh al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Nailul Awdar, ya. Kemudian mereka membantah sisi pendalilan hadis la yamussuhu la yamussul Quran illa tahir, tidak memegang Al-Quran kecuali tahir, orang yang suci. Kata mereka, yang dimaksud dengan tahir di sini adalah mukmin. Nah, yang dimaksud dengan la yamussul Quran, tidak memegang Al-Quran kecuali orang yang suci, yaitu mukmin. Nah, artinya jangan memegang Al-Quran kecuali seorang mukmin. Hal ini erat kaitannya dengan hadis tadi, Nabi SAW melarang safar membawa Al-Quran ke negerimu musuh karena khawatir akan jatuh ke tangan mereka. Juga mereka berdalil dengan hadis al-mu'min la yanjus. Sesungguhnya seorang mukmin itu tidak najis tangannya, ya, yang tangannya digunakan untuk memegang Al-Quran, ya, la yanjus, tidak najis, ya. Seorang mukmin tidak najis. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala la yamussuhu illal mutahharun, tidak memegang Al-Qur'an tersebut kecuali orang-orang yang disucikan, ya. Maka ini maksud dengan al-mutahharun, orang-orang yang disucikan di sini adalah malaikat. Nah, karena ini maksud dengan Al-Qur'an di sini adalah Al-Qur'an yang di Lauh Al-Mahfuz, ya. Nah, berdasarkan ayat sebelumnya, innahu laquranun karim, sesungguhnya Al-Quran itu adalah bacaan yang mulia, fi kitabim maknun, yang disimpan di kitab yang dijaga, yaitu di Lauh Al-Mahfud, la yamussuhu illal mutahharun, tidak memegangnya, ya, Al-Quran yang ada di Lauh Al-Mahfud ini kecuali al-mutahharun, orang-orang yang disucikan, yaitu para malaikat. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitabnya Syarah Bulughil Maram, kata beliau, hadza mimma yastadillu bihi ba'du ahlul ilm wa huwa daiman ala al-sinnatil 'amati yastadilluna bihi ala annahu la yamussul mushaf illa mutahhir illa mutatahhir wa hadhihi al-ayatu laisa fiha dalilun ala min laisa fiha dalilun la min jihati siyaqiha wala min jihati lafdhiha. Kata beliau, ini diantara perkara yang sebagian ahlul ilmi berdalil dengannya, yaitu dengan ayat ini. Dan demikian terus menerus, ya. Nah, lisan-lisan amah, ya, itu penjelasan atau pembahasan di tengah-tengah amah orang-orang awam, ya, mereka berdalil dengan ayat ini sebagai dalil tidak bolehnya memegang mushaf kecuali orang yang suci. Ya. Namun ayat ini, kata beliau, ya, padanya sama sekali tidak ada dalil tentang hal ini. Ya. Tidak dari sisi konteksnya, tidak juga dari sisi lafadznya. Ya. Karena secara konteks yang dimaksud dengan mutahharun di sini adalah para malaikat. Nah. Demikian pula secara lafadz tidak menunjukkan hal tersebut. Nah, kalau secara lafad, kalau ini maksud dengan mutahharun di sini adalah orang yang suci, ya, la yamussuhu illa, tidak memegangnya kecuali tahir, kecuali orang yang suci, maka akan disebutkan illa al mutahhirun. Ya, secara lafad pasti akan disebutkan al mutahhirun dengan ditasjidkannya to. Kemudian dikasrohkannya hamzah, ha-nya dikasrohkan hamzah, illal muttahirun, yaitu artinya illal muttatahirun. Illal muttatahirun. Nah, kalau yang dimasukkan adalah naam orang yang bersuci dari hadas besar dan hadas kecil, ya. Namun ayat ini lafadznya al muttahharun. Ya. Kecuali al muttahharun, yaitu orang yang disucikan, yaitu para malaikat. Sehingga ayat ini secara konteksnya tidak menunjukkan hal itu, secara lafadz juga tidak menunjukkan. Nah. Baik. Sehingga terbantah sisi pendalilan dengan ayat ini. Nah. Al-muhim, ya, khilaf terjadi di tengah-tengah para ulama tentang hukum memegang mushaf bagi yang berhadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Apalagi sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya hadis tadi la yamussul Quran illa tahir adalah hadis mursal. Nah, seperti yang disebutkan oleh Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Dan kalaupun dianggap sahih hadisnya la yamussul Quran illa tahir, ya, maka makna tahir di sini adalah mukmin. Nah. Baik. Dari sisi pendalilan, ya, pendapat yang kedua, kuat dari sisi pendalilan yang disebutkan tadi. Nah, dan pendapat yang pertama, pendapat jumhur, ya, lebih berhati-hati. Nah, demikian pula tentang hukum membacanya, membaca Al-Quran bagi yang berhadas, ya, terjadi khilaf, ya, perselisihan. Ada yang berpendapat tidak boleh, ya, membaca Al-Quran bagi yang berhadas. Ada yang berpendapat boleh. Nah, ya. Jadi ada beberapa masalah, ya, masalah memegang mushaf bagi yang berhadas, kemudian masalah membaca Al-Quran tanpa memegang mushaf, ya, bagi yang berhadas. Kemudian masalah ketiga apa? Membawanya, membawa mushaf. Nah, membawa mushaf. Adapun masalah membawa mushaf, ya, di sana ada riwayat, ya, la yahmilul mushafa wa la yamussuhu illa tahir. Tidak membawa mushaf dan tidak menyentuh mushaf kecuali tahir, kecuali orang yang suci. Nah, lafaz ini dikatakan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kitabnya Talkhis, ya. Kata beliau, hadzal lafdhu la yu'raf fi syai'in min kutubil hadis. Wala yujadu dzikru hamilil mushaf fi syai'in minar riwayat. Lafaz ini, ya, yang menyebutkan lafaz membawa mushaf tadi, tidak boleh membawa mushaf kecuali yang suci. Lafaz ini sama sekali tidak diketahui sedikit pun di kitab-kitab hadis, enggak ada. Ya. Dan tidak didapatkan penyebutan membawa mushaf sedikit pun dalam riwayat-riwayat yang datang. Riwayat yang datang tadi adalah riwayat menyentuh, bukan membawa. Nah, dan riwayat menyentuh tadi pun tidak menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci, itu pun sebagian para ulama menghukuminya mursal, ya. Mursal diriwayatkan oleh tabi'in, ya, tanpa menyebutkan sahabat, ya. Riwayatnya mursal. Kalaupun dikatakan sahih riwayatnya, maka yang dimaksud dengan tahir tidak menyentuh Al-Quran kecuali tahir, maknanya adalah mukmin, tidak menyentuh Al-Quran kecuali seorang mukmin. Dengan dalil tadi, Nabi SAW melarang Safar membawa Al-Quran ke negerimu musuh, khawatir akan jatuh ke tangan mereka. Baik. Sehingga untuk membawa Al-Quran, ya, pendapat yang kuat tidak masalah, ya, tidak mengapa seorang yang berhadas, baik hadas besar atau hadas kecil, dia membawa Al-Quran. Ya. Baik dia membawa dengan tasnya, ya, atau yang semisalnya. Nah. Taib. Adapun yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi di sini, ya, sampai beliau melarang membawa mushaf walaupun di dalam tas, walaupun di dalam kotak, ya. Nah, bahkan beliau melarang menyentuh kertas yang padanya terdapat ayat Al-Quran. Bahkan melarang menyentuh papan tulis yang di dalamnya dituliskan ayat Al-Quran. Ya. Ila akhirihi, naam, apa yang boleh sebutkan, naam, tidak ada dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut atau larangan tersebut, sehingga pendapat yang sahih, ya, wallahu ta'ala a'lam, ya, bolehnya, nah, bolehnya hal tersebut, nah, ketika Al-Quran atau ayat ditulis di papan tulis, ya. Nah, dan seorang guru yang sedang mengajar ayat tersebut berhadas, ya, boleh saja dia menyentuh papan tulis tersebut. Ya. Tak masalah. Tidak ada dalil, karena tidak adanya dalil yang melarang. Nah. Adapun yang beliau sebutkan di sini, ya, meluas, ya. Nah, yang asalnya hukum memegang mushaf bagi yang muhdits berhadas, namun beliau sampai menyebutkan meluas. Nah, sampai pada naam, benda yang dituliskan padanya ayat, ya. Sehingga beberapa hal yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala tadi, ya, naam, tidak ada dalil yang melarangnya, ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naam. Nah, pasal berikutnya insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang biidznillahi taala. Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Fadhlu